diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu? Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-277 ini, didukung oleh para pemain, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Haris Tiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Panglima Kausing menceritakan perihal nasib Empu Ranubaya di negeri Mongolia. Arya Kamandanu merasa sangat sedih dan terpukul begitu mendengar berita tentang kematian gurunya. Selanjutnya dia ganti menceritakan perihal pendekar Low dan Meisin. Mereka terus berbincang-bincang di dalam perahu sampai beberapa saat lamanya, seperti halnya dua orang sahabat lama. Nampak tak ada lagi suasana permusuhan di antara mereka. Arya Kamandanu sangat menghormati jiwa besar Panglima Kausing. Demikian pula Panglima Kausing sangat menghargai kemuliaan hati Arya Kamandanu. Panglima Kausing tidak bisa terlalu lama berada di tempat itu. Dia segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Arya Kamandanu dan Sakawuni mengawasi perahu yang ditumpangi Panglima Kausing bergerak perlahan-lahan meninggalkan tepian Sungai Brantas. Setelah perahu itu lenyap di kelokan sungai, mereka berdua segera mencari kuda mereka yang tertinggal di tempat pertempuran. Selanjutnya, mereka berkuda kembali ke istana Kediri. Thank you. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur ketika Arya Kamandanu dan Sakawuni memasuki alun-alun istana Kediri. Perang sudah selesai, tapi suasana di alun-alun Kediri masih morat-marit. Banyak sekali mayat bergelimpangan di sana-sini. Darah berceceran di atas rumput, dan patahan senjata-senjata tajam bertebaran di sembarang tempat. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera melangkah menuju Balai Paseban Agung Istana Kediri. Pagi itu sangat cerah, langit biru bersih, tanpa seberkas pun mega melintas. Nampaknya badai telah reda setelah beberapa saat lamanya mengamuk di atas Kediri. Balai Paseban Agung dipadati oleh manusia. Arya Wiraraja, Nambi, dan Sang Ramapati duduk di bagian paling depan menghadap ke arah singgasana. Lembu Sora, Rangga Lawe, Kebo Anabrang, Rekrian Demung, Gajah Biru dan Rapodang, beserta tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit yang lain, duduk membentuk setengah lingkaran. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk berdampingan di dekat tiang istana berukir. Sementara para tokoh yang lain dan prajurit-prajurit Majapahit duduk di belakang mereka. Dan tak ketinggalan para warga desa duduk di tangga Balai Paseban Agung. Bahkan sebagian besar di antara mereka duduk di alun-alun. Jumlah mereka tidak kurang dari 5.000 orang. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, begitu gong berbunyi, dan Tiah Sang Ramawijaya berdiri menghadapi sebuah pedupaan yang terbuat dari tembaga berukiran indah. Asap mengepul ketika Tiah Sang Ramawijaya menaburkan setanggi, dan disusul bau harum memenuhi seluruh ruangan pendopo agung. Duh Sang Hyang Widiwasa, kami semuanya merasa bersyukur atas karuniamu, sehingga kami dapat memenangkan peperangan melawan bala tentara Tartar. Kami percaya bahwa semua ini sudah menjadi suratan tanganmu yang maha agung dan perkasa. Duh para arwah leluhur Singasari, para dewa yang bersemayam di berbagai bagian dunia fana ini, terima kasih dan kami ucapkan sembah puji syukur. Karena tanpa bantuanmu, tanpa dorongan semangatmu, kami warga pedukuhan Majapahit tidak mungkin dapat meraih kemenangan. Dan kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan kemenangan ini. Justru kemenangan ini merupakan awal langkah kami untuk menempuh kewajiban dan tugas yang jauh lebih berat, tapi lebih mulia sifatnya. Kemenangan perang barulah satu permulaan dari pekerjaan yang lebih luhur. Akhir kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuan dan karuniamu kepada kami semua yang duduk di Balai Paseban Agung Istana Kediri ini. Selanjutnya, kami serahkan semua yang terjadi di atas diri nasib kami kepada kehendakmu semata-mata. Kami hanyalah para pelaku dari suatu lakon kehidupan yang pada dasarnya garis ceritanya adalah berada di tanganmu. Kaulah yang membuka lakon kehidupan ini, dan kau jugalah yang nanti akan menutupnya. Tuan Arya Wiraraja, Paman Nambi, Paman Ramapati, Paman Lembusora, Rongga Lawi, Kebu Anabrang, dan semua saja tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit yang saya hormati dan saya cintai. Saya Adia Sang Ramawijaya. Atas nama pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa besarnya kepada kalian semuanya. Tanpa bantuan paman-paman dan kalian para tokoh-tokoh pedukuhan Majapahit. Saya kira dia Sang Ramawijaya tidak berarti apa-apa. Selama ini, tuan-tuan, paman-paman dan kalian semua, dengan setia mendampingi apa yang saya perjuangkan dan menjadi cita-cita kita bersama. Sejak Singhasari runtuh beberapa waktu yang lalu, dan saya menjadi pelarian, kalian tetap menjadi orang-orang yang setia, yang selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan karena jasa-jasa tuan-tuan sekalian, Majapahit dapat memenangkan pertempuran melawan bala tentara Tartar. Sekarang ini, secara resmi perang telah selesai, dan kemenangan berada di pihak kita. Kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang sama sekali tidak diserobot oleh pihak-pihak lain. Kemenangan ini adalah kemenangan Majapahit. Kemenangan kita semua. Karena itu, saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa tuan-tuan semua. Sikap, pengabdian, kesetiaan dan jasa tuan-tuan telah terpatri di dalam hati nurani saya yang paling dalam. Berikutnya ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada para prajurit Majapahit. Para prajurit, baik yang berpangkat rendah, menengah, ataupun berpangkat tinggi. Semua saya anggap ikut berjasa memenangkan pertempuran ini. Semua telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya pun tidak bisa melupakan jasa-jasa dan pengabdian kalian semuanya. Di samping itu, saya berharap agar kalian tetaplah menjadi prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Bertekad baja dan bersemangat seperti kobaran api cahaya sang surya. Tetaplah kalian menjadi prajurit-prajurit Majapahit yang bermutu tinggi. Prajurit-prajurit yang tangguh di medan peperangan. Tapi juga prajurit-prajurit yang tanggap dan bijaksana di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dan inilah yang membuat saya sangat terharu. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada seluruh warga desa yang dengan telah tulus ikhlas membantu memenangkan pertempuran ini. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada kalian semuanya. Kalian adalah warga desa biasa. Tapi kalian telah mampu menyumbangkan dharma bakti yang luar biasa besarnya. Kalian telah rela menjadi tumpukan batu bata paling bawah bagi pertumbuhan pedukuhan Majapahit ke arah masa depan yang lebih gemilang. Demikianlah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan sukarela, dengan kesungguhan hati, sehingga Majapahit telah berhasil memenangkan pertempuran yang besar. Saya berjanji di depan kalian semuanya. Juga saya berjanji di dalam hati saya sendiri. Saya tidak akan menyalahgunakan kemenangan ini. Saya juga tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada saya. Alangkah besar dosa saya jika sampai saya menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang telah diberikan kepada saya. Dosa besar semacam itu barangkali tidak akan mampu ditebus oleh 7 turunan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dengan perencanaan yang matang dengan perpaduan jiwa dan cita-cita kita bersama. Satu langkah yang menentukan telah berhasil kita lampaui. Nah, sekarang marilah kita mempersiapkan langkah-langkah berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Kemenangan di dalam perang hanyalah merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang. Kemenangan di dalam peperangan hanyalah merupakan pintu pertama. Setelah pintu pertama berhasil kita buka dan kita masuk, maka selanjutnya kita akan berhadapan dengan pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu-pintu berikutnya. Silahkan duduk. Oh, terima kasih, Gusti. Sekalipun perang ini sudah selesai dan kemenangan berada di pihak Majapahit, tapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan. Rasanya saya hanya bekerja dengan sebelah tangan tanpa bantuan Tuan Arya Wiraraja. Hamba kira Gusti Sanggrama Wijaya sudah melaksanakan tugas-tugas dengan cukup baik, bahkan mendekati sempurna. Apa yang telah Gusti ucapkan di Balai Pasiban Agung Istana Kediri sungguh-sungguh merupakan pencerminan dari kebijaksanaan seorang pimpinan. Hamba sangat gembira dan senang sekali mendengarnya, Gusti. Saya merasa masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, Tuan. Tugas-tugas yang jauh lebih berat menanti di depan. Benar, Gusti. Apa yang telah Gusti ucapkan di Balai Pasiban Agung sama sekali benar. Memang perang hanyalah merupakan awal dari suatu tugas yang jauh lebih besar. Dalam waktu dekat ini, pekerjaan yang harus Gusti selesaikan, hamba kira ialah bagaimana membenahi Majapahit yang selama ini tersendat-sendat pertumbuhannya karena tekanan pemerintah Kediri. Apakah Gusti sudah merencanakan sesuatu dengan Majapahit? Saya kira saya tidak bisa lama-lama tinggal di Kediri, Tuan. Saya harus segera kembali ke Majapahit untuk berbenah diri. Selain itu, ada yang ingin saya kemukakan pada Tuan Arya Wiraraja. Oh, soal apakah, Gusti? Rasanya masih segar dalam ingatan saya. Bahwa saya telah mengucapkan janji kepada Tuan Wiraraja. Kalau Majapahit berhasil memenangkan pertempuran, saya berjanji akan membagi tanah Jawa di bagian timur ini menjadi dua bagian. Sebagian untuk saya sendiri sebagai penerus hak waris tahta Singasari. Kemudian, sebagian yang lain akan saya serahkan kepada Tuan Arya Wiraraja. Oh, Gusti Sanggrama Wijaya tidak perlu terlalu terburu-buru memikirkan soal itu. Lebih baik sekarang ini, Gusti memusatkan perhatian pada Majapahit. Hamba sudah dapat melihat bahwa Majapahit bisa menjadi tumpuan harapan kita semua. Majapahit bisa dirubah menjadi sebuah negeri, menjadi pusat pemerintahan yang hamba kira jauh lebih mapan dibanding dengan pemerintah Kediri selama ini. Memang sekarang ini, Majapahit masih merupakan pedukuhan yang tidak begitu besar. Masih dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat. Tapi dengan runtuhnya pemerintahan Kediri, maka Gusti Sanggrama Wijaya sekarang ini merupakan satu-satunya pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Semua orang menunggu keputusan Gusti Sanggrama Wijaya. Semua orang mengharapkan Gusti Sanggrama Wijaya tampil sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Rasanya saya belum siap untuk menjadi seorang raja, Tuan Wiraraja. Ya, barangkali Gusti merasa belum siap. Tapi rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu hadirnya seorang pemimpin yang dapat mereka percaya. Pemimpin yang mereka anggap dapat membawa mereka ke arah pintu gerbang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Hamba kira Gusti Sanggrama Wijaya tidak perlu ragu-ragu lagi. Tidak perlu sungkan-sungkan untuk segera mengambil alih kekuasaan. Tapi Gusti, kalau hamba boleh sedikit memberikan petuah ataupun nasihat untuk Gusti? Silakan Tuan Wiraraja. Saya cukup terbuka untuk menerima nasihat ataupun saran dari siapapun juga, Tuan. Oh, ampun Gusti. Barangkali hamba terlalu lancang untuk memberikan nasihat kepada Gusti Sang Brahmawijaya. Tidak apa, Tuan Wiraraja. Tuan sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya justru sangat membutuhkan nasihat, saran ataupun pertimbangan-pertimbangan dari Tuan. Yang saya anggap lebih banyak mempunyai pengalaman. Silakan Tuan. Oh, begini Gusti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Majapahit telah terlibat pertempuran yang cukup besar. Pertempuran yang pertama, pasukan Majapahit kurang berperanan dibandingkan pasukan Tartar yang telah berada di garis depan. Tapi pada pertempuran berikutnya, yang baru saja kita selesaikan dengan baik, mempunyai arti dan makna yang jauh lebih besar. Pertempuran melawan bala tentara Tartar sangat banyak meminta korban jiwa. Terlebih lagi, korban jiwa rakyat jelata. Kalau toh suatu saat nanti Majapahit berdiri menjadi sebuah negeri yang aman dan sentosa, maka sebenarnya tukon atau korban yang diberikan cukup mahal harganya. Ribuan nyawa manusia menjadi landasan kemenangan kita ini. Karena itu, hamba mohon agar Gusti jangan sampai melupakan jasa-jasa mereka yang telah memberikan segala-galanya demi kemenangan Majapahit. Jasa-jasa mereka tidak dapat ditukar ataupun dibeli dengan barang-barang yang berwujud lahir. Sebab apa yang mereka berikan adalah harta yang tidak ternilai lagi harganya. Harta itu bernama ketulusan, pengabdian tanpa pamrih, rasa cinta pada tanah tumpah darah, dan yang paling utama adalah rasa percaya kepada junjungan mereka, ialah Gusti Sang Brahmawijaya sendiri. Demikianlah Gusti. Dan sekali lagi, hamba mohon maaf kalau sekiranya hamba telah berbuat lancang memberi nasihat Gusti. Tidak Tuan Arya Wiraraja. Nasihat Tuan benar-benar sangat berharga. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nasihat Tuan yang sangat berharga. Saya berjanji bahwa saya akan menuruti nasihat Tuan demi terwujudnya cita-cita kita bersama. Oh, terima kasih Gusti Sang Brahmawijaya. Hamba benar-benar merasa terharu dan bersyukur melihat sikap Gusti yang begitu rendah hati dan mulia. Mudah-mudahan Gusti dapat memimpin Majapahit menuju pintu gerbang keadilan dan kemakmuran di bumi Jawa ini. Ketika mereka berdua tengah berbincang-bincang, pada saat itu muncul Lembu Sora dan Ranggalawe. Dia Sang Brahmawijaya segera mempersilakan dua orang kepercayaannya masuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi setelah Majapahit memenangkan pertempuran melawan bala tentara Tartar? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.